yang kedua berasal dari susu, yang ketiga berasal dari madu, yang keempat berasal dari khamar. Sungai-sungai, makanya dalam Al-Quran banyak sekali sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Setiap kali mereka diberikan rezeki darinya, dari buah-buahan sebagai makanan bagi mereka, mereka mengatakan inilah yang kami diberikan rezeki sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabihan, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Kita sudah menyebutkan tiga pendapat tentang serupa. Apa pertama? Sama, sama warna tetapi beda rasa. Sama nama, afwan, sama nama beda rasanya. Artinya buah-buahan yang ada di surga sama namanya dengan buah-buahan yang ada di dunia, tetapi rasanya tentunya sangat berbeda jauh. Kemudian yang kedua, sama warna tetapi beda rasa. Artinya apa? Buah-buahan yang ada di dalam surga warnanya sama tetapi beda, ya, tetapi beda rasanya. Kemudian yang kedua beda warna tetapi beda nama. Yang kedua beda nama tetapi beda sama warna beda nama. Betul, sama warna tetapi beda nama. Yang ketiga, ini pendapat yang lebih kuat, yaitu apa? Bahwasanya seluruh buah-buahan yang ada di dalam surga sama di dalam lezatnya, di dalam rasanya, di dalam enaknya. Ya, ini pendapat, tiga pendapat maksud daripada serupanya buah-buahan yang ada di surga. Kemudian kita menyebutkan hari yang kemarin, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, mereka memiliki di dalam surga azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Apa faedah yang kalimat suci di sini? Allah menyebutkan dalam apa? Ya, Allah menyebutkan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya suci, satu di dalam, ini mungkin yang belum bapak-bapak tulis, suci yang pertama kan umum dia, suci. Ya, sucinya umum. Yang pertama yaitu suci di dalam akhlaknya. Suci pertama di dalam akhlaknya. Budi pekertinya baik. Ya. Lisannya terjaga, pandangannya terjaga. Ini suci yang pertama, suci dalam akhlaknya. Suci yang kedua dalam fisiknya. Suci yang kedua bahwa bidadari-bidadari tersebut suci di dalam fisiknya. Seperti mereka tersucikan dari kotoran-kotoran yang ada pada tubuh mereka. Seperti suci dari haid, suci dari nifas, suci dari mani, suci dari buang air kecil, buang air besar, meludah, bau yang tidak nyaman, ini suci, ya. Suci berarti suci dalam apa yang kedua? Dalam fisiknya, ya. Suci di dalam akhlaknya dan suci dalam fisiknya. Akhlaknya seperti lisannya terjaga, tidak suka menggunjing, tidak suka mengumpat, tidak suka mencaci, mencela, ya. Kemudian pandangannya terjaga, tidak melihat kecuali kepada pasangannya, tidak melirik kepada pasangan lain. Ini suci, ya. Jadi dua hal, sucinya bidadari dari dua hal, suci secara akhlak dan suci secara fisiknya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, fa fi hadhihi al-ayatil kalimati dzakara al-mubasysyiru al-mubasysyara. Lihat. Di dalam ayat yang mulia ini, sang pemberi kabar gembira yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut mempunyai pangkat al-mubasysyir, dan ini nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama lain dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mubasysyir. Bagus kasih nama anak mubasysyir. Ya, al-mubasysyir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubasysyir, pemberi kabar gembira, tentang al-mubasysyar, yaitu tentang yang diberikan kabar gembira. Baik diboleh dikasih nama anak mubasysyir, juga mubasysyar boleh juga. Mubasysyar itu yang diberikan kabar gembira kepadanya. Ya, kalau mubasysyir sang pemberi kabar gembira. Ya, mubasysyir dengan mubasysyar. Wasababul musilu li hadhil basyarah, dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan sebab yang menyampaikan kepada kabar gembira tersebut. Fal mubasysyiru huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummati. Maka sang pemberi kabar gembira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang mengemban dakwah seperti dakwah beliau dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan apa? Mubasysyir. Wal mubasysyar humul mu'minun al-amiluna salihat. Sedangkan orang-orang yang diberikan kabar gembira siapa? Orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Wal mubasysyaru bihi, dan yang diberikan kabar gembira tentang apa? Hiyal jannat al-mausufat bitilka sifat. Yaitu surga-surga yang disifati dengan sifat-sifat yang sudah dalam ayat ini. Wasababul musilu lidzalik, dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab agar seseorang bisa mendapatkan surga-surga tersebut. Huwal iman wal amalu shalih. Nah, perhatikan ini. Ya. Dan sebabnya yang menyampaikan seseorang ke dalam surga tersebut yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal saleh. Harus mengumpulkan dua, Pak. Amalan batin dengan amalan zahir. Ilmu dengan amal. Siapa yang ingin mendapatkan surga yang disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini harus mengumpulkan dua hal ini. Ilmu dan amal. Iman dan amal saleh. Kemudian amalan lahir dengan amalan batin. Tidak cukup kita berilmu saja tanpa beramal. Ya, sebaliknya tidak boleh beramal tanpa ilmu. Ada ulama dahulu mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bin nasara bil yahud." Barang siapa yang rusak dari para ulama kita karena ilmunya tidak diamalkan, akhirnya dia rusak, maka itu serupa dengan kaum Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan barang siapa yang rusak dari para ahli ibadah kita karena beribadah tanpa ilmu, cuma modal semangat saja, maka ini seperti ada keserupaan dengan kaum Nasrani. Jadi ilmu dan amal harus berkumpul. Siapa yang ingin mendapatkan surga, di bawahnya sungai-sungai mengalir, mereka kekal di dalamnya, diberikan buah-buahan yang tanpa ada putusnya, tanpa ada rasa bosannya, lezatnya. Kemudian mendapatkan istri-istri yang suci-suci, kekal mereka di dalamnya. Siapa yang ingin seperti itu? Kumpulkan dua hal, ilmu dan amal. Makanya pernah kita tulis sebelumnya, kunci kesuksesan mengumpulkan apa? Ilmu dan amal. Kunci kesuksesan. Tidak cukup cuma berilmu saja tanpa amal. Ya. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Setiap kali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertanya tersebut untuk mengamalkan. Setiap mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka amalkan. Jangan sampai kita cuma referensi ilmu saja. Ya. Coba perhatikan ayat Al-Qur'an, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata bima kuntum." Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan atau apa yang telah kalian ilmui. Ya. Coba perhatikan ya, saya akan carikan dalam Al-Qur'an berapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'lamun. Ya. Bima kuntum ta'lamun, dengan apa yang kalian ketahui atau ta'malun, afwan. Ta'malun. Artinya masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang kalian perbuat. Ta'malun. Ada sekitar 83 ayat yang menunjukkan akan hal itu, ya. Coba di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang apa hubungan antara surga dengan amal? Yaitu tidak cukup hanya kita berilmu saja, tetapi kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Di situ ya. Ada ta'lamun dengan ta'malun. Beda dua-duanya. Ya. Udkhulu. Masuklah kalian ke dalam surga al-jannata. Ya. Bima kuntum, disebabkan apa yang telah kalian, nah, lihat, ta'malun, ta'malun, ain dulu baru mim, baru lam, amila, amal, ta'malun, ya, beda dengan ta'lamun. Nah, beda kan? Ini ain lam mim, ilmu. Lihat bedanya? Ya. Nah, ini dengan yang disebabkan apa yang kalian amalkan. Lihat. Ain mim lam, amal, amalkan. Kalau ini ain lam mim, ilmu, ilmui. Tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian ilmui, enggak ada. Apa yang kalian apa? Amalkan, ta'malun. Maka harus ada ilmu kemudian diamalkan. Beramal tanpa ilmu celaka, ilmu tanpa amal juga celaka. Ya. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ini pepatah Arab dulu waktu masih kecil saya dengarnya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya. Tahu ilmunya. Iya, saya tahu ilmunya itu tapi enggak mengerjakan. Nah, hati-hati ini. Ini penyakit orang-orang berilmu. Penyakit penuntut ilmu, tidak mengamalkan. Ya. Sudah tahu keutamaan sholat malam, tidak mengamalkan. Sudah tahu keutamaan menuntut ilmu, tidak mengamalkan. Sudah tahu keutamaan mengeluarkan harta di jalan Allah, tidak mengamalkan. Sudah tahu keutamaan berakhlak baik, tidak mengamalkan. Cuma tahu. Tahu akhlak baik itu adalah timbangan yang paling berat nanti di hari kiamat. Tahu dia, tapi tidak mengamalkan. Maka kunci sukses mengumpulkan dua, iman plus amal saleh. Sama ini ya, ilmu plus amal, ya. Sama juga amalan batin plus amal lahir. Ini semuanya sinonim, sama semua. Ya, sama. Kunci sukses hidup di dunia. Coba perhatikan surat innal insana lafi khusr. Surat apa? Wal asr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzi, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salih, dan beramal salih. Selalu mengumpulkan iman dan amal salih, ilmu dan amal, atau amal batin dan amal lahir. Tidak cukup kita cuma beramal lahir saja, tapi amal batinnya enggak ada. Bahkan amal batin ini lebih kuat dibandingkan amal lahir. Jadi dua-duanya saling mengumpulkan. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu wal amal syai'ani mutalaziman. Ilmu dan amal itu dua hal yang saling bergantungan, satu dengan yang lainnya. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Tidak boleh salah satunya terpisah dari yang lainnya. Harus semuanya sama. Ya, ilmu dan amal. Ya. Juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, dalil tentang penyatuan ilmu dan amal. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Masih belum ngah bedanya? Tahu bedanya ya, Pak? Ta'lamun dengan ta'malun. Kalau ain, mim dan lam berarti ta'malun, amal. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian atau yang kalian mewarisinya disebabkan amal kalian. Bukan disebabkan ilmu kalian. Cuma masalahnya kita tidak bisa beramal kecuali dengan apa? Dengan ilmu, subhanallah. Kita tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Makanya ini dua-duanya harus selalu. Ya. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, bukankah orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal? Bagaimana menyatukan apa yang sudah kita jelaskan tadi? Dia berdalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadukum amaluhul jannah." Tidak akan pernah amalan salah seorang dari kalian memasukkan ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW, amalanmu tidak akan memasukkanmu ke dalam surga?" Kata Rasulullah SAW, "Wala ana, sampai aku, amalanku tidak bisa memasukkanku ke dalam surga." Lalu apa faedahnya surat Al-An'am ayat 32, surat Az-Zukhruf ayat 72 tadi? Nah, maksudnya adalah, perhatikan, nanti kita akan dikte sama-sama. Maksudnya adalah surga itu bukan barteran amal ibadah kita. Surga bukan gantian dari amal ibadah kita. Misalkan nanti di akhirat kita bilang ke Allah, "Ya Allah, nih pahala sholat saya. Ini sholat saya selama 50 tahun di dunia. Mana surga saya?" Enggak bisa seperti itu. "Ya Allah, ini puasa Senin Kemis saya di dunia. Mana surga saya?" Enggak bisa seperti itu. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya amalan seseorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, bima kuntum ta'malun, disebabkan dengan apa yang telah kalian perbuat, itu maksudnya amal ibadah adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Paham Pak bedanya Pak ya? Ya, jadi perkaranya silahkan catat, permasalahan, catat begitu, permasalahan. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis disebutkan amalan seseorang tidak memasukkan ke dalam surga. Tidak memasukkan ke dalam surga. Tetapi di dalam surat An-Nahl ayat 32 seseorang masuk surga disebabkan amalnya. Disebabkan amalnya. Seseorang masuk surga disebabkan amalnya. Nah, paham permasalahannya sekarang, Pak? Dalam hadis ada menyebutkan lan yudkhila ahadukum amalahul jannah. Amalan salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Artinya amalan seseorang tidak akan masukkannya ke dalam surga. Tapi dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, surat An-Nahl ayat 32, surat Az-Zukhruf ayat 72, ya. An-Nahl ayat berapa? 32 Az-Zukhruf ayat berapa? 72 menyebutkan bahwasanya, lihat, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan, apa yang telah kalian perbuat. Menunjukkan bahwasanya seseorang masuk ke dalam surga disebabkan amalnya. Masalahnya paham sekarang? Di mana letak permasalahannya? Ada hadis menyatakan, apa pernyataan hadis? Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Sedangkan ayat menyatakan bahwasanya masuklah kalian dengan ke dalam surga disebabkan amal perbuatan. Ada pertentangan enggak? Sedikit ya, ada pertentangan. Nah, kita jawab. Jawaban. Maksud hadis. Jawaban. Maksud hadis. Amalan seseorang. Maksud hadis, amalan seseorang tidak memasukkan ke dalam surga adalah maksud hadis, amalan seseorang tidak memasukkan ke dalam surga adalah, sudah? Ini paling penting ya, adalah surga bukan berteran amal soleh kita. Surga bukan berteran amal soleh kita. Artinya nanti di akhirat kita gak bisa kepada Allah, ya Allah ini puasa saya selama 50 tahun, mana surga saya? Gak bisa. Itu murni hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diterima kayak gak diterima, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Surga bukan barteran sholat kita. Surga bukan barteran sedekah kita. Ya Allah, saya selama di dunia, selama 50 tahun, setiap bulannya saya bersedekah 10 ribu rupiah. Kalau selama 50 tahun, hitung aja banyak itu. Ya, setiap bulan. Berarti satu tahunnya berapa? 10 ribu. 120 ribu. Kali 50 tahun. 600 ribu. 600 ribu doang minta sama Allah. 600, berapa? 6 juta, 6 juta doang minta sama Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tuh matamu harganya berapa? Gak bisa dibalik. Maka ada cerita, ulama-ulama terdahulu mengatakan, ada orang beribadah kepada Allah 500 tahun. Ini ceritanya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Beribadah kepada Allah 500 tahun. Di akhirat dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya beribadah kepada engkau 500 tahun. Mana surga saya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu masuk surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalmu. Mana surga saya? Kalau begitu bandingkan dengan nikmat mata yang Allah yang aku berikan kepada engkau. Tidak bisa dibandingkan. Baru satu nikmat, satu mata juga 500 tahun. Itu pun kalau diterima Allah Subhanahu wa taala 500 tahun ibadahnya. Nah, jadi jawabannya tadi makna hadis bahwa amal seseorang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah bahwa surga bukan barteran amal saleh. Adapun makna ayat, catat. Adapun makna ayat surat An-Nahl ayat 32. Adapun makna ayat surat An-Nahl ayat 32 atau Az-Zukhruf ayat 72 adalah bahwa amal saleh salah satu penyebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahwa amal saleh adalah salah satu penyebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Beda kan antara dua hal itu? Beda. Kalau yang pertama barter, jadi mana amal soleh kita, mana surga kita. Enggak bisa yang gitu. Itu maksa Allah namanya. Padahal masuk surga itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna ayat surat An-Nahl ayat 32 dan surat Az-Zukhruf ayat 72 adalah bahwa masuk amal soleh adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Sekarang bisa dipahami Pak ya. Nanti ada orang bertanya masalah ini, Bapak sudah paham. Ya. Oh, ada hadis bahwasanya amal saleh itu bukan karena surga itu bukan karena amal saleh. Iya, kita percaya itu hadisnya sahih. Ya. Tapi maknanya bagaimana memaknai hadis itu? Nah, juga ada ayat yang mengatakan bahwasanya masuklah ke dalam kelam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Betul. Tapi maknanya bagaimana? Jadi bagaimana menggandengkan antara hadis tadi dengan ayat? Nah, itu yang kita perbicarakan dari tadi. Bisa dipahami Pak ya? Nah, baik. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil tadi bahwa tidak ada jalan untuk mencapai kabar gembira yaitu surga kecuali dengan dua hal. Ya, ilmu dan amal. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashr As-Sa'di juga mengatakan wa fihi istihbabu basyaratil mu'minin. Di dalam ayat ini kita ambil pelajaran dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi Pak, kalau berdakwah itu, beliau ingin menyampaikan kepada kita seperti ini bahasanya mudahnya. Kalau berdakwah itu, ya, jangan cuma sebutin neraka, neraka, neraka. Ya, siksa, siksa, siksa. Harus juga diberikan kabar gembira, penyemangat untuk beramal soleh. Disebutkan tentang surga, surga, amal solehnya apa. Jadi harus balance dalam ibadah, dalam berdakwah, ya. Maka mungkin bisa ditulis faedah dari ayat ini surat Al-Baqarah ayat 25 adalah berdakwah harus sama rata. Ada kalanya memberi peringatan, ada kalanya memberi kabar gembira. Berdakwah harus sama rata. Ada kalanya memberi peringatan, ada kalanya memberi kabar gembira. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita dapati di masyarakat ada bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, langsung kita sebutkan, "Wah, ini keliru, ini salah." Ini nanti kalau mengamalkan maka akan mendustakan Al-Quran dan Sunnah dan segala macam. Tapi habis itu dibiarin. Tidak disebutkan gantinya. Maka sebutkan gantinya. Ini amalan yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan pahalanya ini. Ya, Zikir pagi ini amalan yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya ini. Seperti itu selalu. Dalam berdakwah harus balance, harus sama rata. Ya, ada kadang kita memberi peringatan tentang siksa, tentang neraka, tentang hukuman di akhirat, tentang azab kubur. Ada kalanya kita memberikan kabar gembira tentang surga, nikmat kubur, kenikmatan yang ada dalam surga. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa tansyituhum al a'mal bi dzikri jazaiha wa thamaratiha, dan memberikan semangat kepada kaum beriman untuk beramal dengan menyebutkan pahala dan keutamaannya. Jadi tidak mengapa, Pak. Orang beramal itu ingin pahala, enggak mengapa. Tidak mengurangi keikhlasan. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bi sadaqah." Obati orang-orang yang sakit kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Dia ini ingin bersedekah agar anaknya sembuh. Maka betul, sahih, tidak mengapa. Tidak mengurangi keikhlasannya. Asalkan sedekahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, dia berharap dengan ikhlas tersebut akhirnya anaknya sembuh. Boleh itu. Ya. Bukan tercela keikhlasannya, tidak. Ya. Fa innaha bidzalika takhifu wa tashul. Maka dengan menyebut keutamaan-keutamaan, amalan-amalan tersebut akan ringan dan akan mudah. Wa a'zamu busyra hasilatun lil insan tawfiquhu lil iman wal amal shalih. Ini faedah sangat luar biasa. Ini yang sering saya dengung-dengungkan, ternyata beliau yang menyebutkan. Wa a'zamu busyra hasilatun lil insan tawfiquhu lil amal shalih. Artinya kabar gembira yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang manusia adalah dia diberikan petunjuk untuk beriman dan beramal saleh. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa. Seperti yang saya pernah sebutkan, awal saya datang kemudian mengadakan kajian umum Islam waktu itu, setelah peresmian saya katakan, salah satu nikmat Allah terbesar bagi manusia adalah dia diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Dan dijauhkan dari kesempatan untuk bermaksiat. Coba bayangkan, Pak, contohnya, Bapak sekarang ada di dalam pikiran Bapak enggak meninggalkan sholat lima waktu? Ada? Enggak ada. Itu nikmat besar. Di saat orang-orang jangankan sholat, mikir waktu sholat saja tidak. Di saat orang-orang biasa meninggalkan sholat lima waktu, Bapak tidak pernah terbetik di dalam hati untuk meninggalkan sholat lima waktu. Ini nikmat Allah. Seperti yang saya contohkan juga, orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia diberi petunjuk oleh Allah. Dengan rezeki tersebut dia bisa berkarya untuk ibadah. Ini tidak semua orang diberi, Pak. Ya. Tidak semua orang diberi. Kemarin, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya keluar kota. Saya cerita, salah satu kreasi di dalam beramal soleh adalah dia berkreasi di dalam bersedekah. Sedekah wajarnya kan saya ngasih kepada pamuk saya. Ya gitu kan? Ini ada lagi cara-cara berkreasi dan bersedekah. Contohnya, saya pernah dapati, tapi jangan pernah ini di masjid. Saya pernah dapati di Damam. Saya beberapa bulan tidak pernah bayar listrik. Subhanallah, siapa yang bayar, saya bilang ini. Karena saya ketahuan rekening saya. Karena kalau di Arab Saudi itu kita bayar listrik itu pakai rekening. Nomor rekening kita bisa bayar dari bank, bisa bayar dari ATM. Ketahuan nomor rekening saya. Kemudian setiap kali mau bayar, setiap bulannya sudah terbayar. Disebutkan di situ sudah terbayar. Siapa saya bilang bayar ini? Saya tahunya setelah orang tersebut exit, resign dari Arab Saudi. Dan itu ternyata teman dekat saya. Subhanallah. Ini cara orang ingin beramal soleh. Ya. Dan setelah saya cerita ini, waktu kajian di luar kota, setelah kajian saya makan bersama panitia kajian, karena ingin ke tempat kajian yang lain harus diisi dulu perutnya. Habis itu ada orang yang mengamalkan ini. Ketika kita makan, mau bayar, kata pemilik rumah makan, sudah dibayar Pak. Sama siapa? Sama yang makan pertama kali di sini tadi. Subhanallah. Ini cara-cara yang amalan rahasia. Orang tidak perlu tahu. Cukup dia, Allah, dan malaikat pencatat amal. Enggak usah beritahu. Bahkan mungkin sampai istri enggak usah beritahu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan taufik untuk beramal soleh. Sebuah nikmat sangat besar. Dan taufik dijauhkan dari maksiat itu juga salah satu nikmat terbesar. Coba bayangkan, saya belum yakin kalau seandainya ada perempuan, apalagi kalau di luar kota, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setiap kali diletakkan, kalau di keluar kota kadang-kadang tidak diletakkan di rumah ikhwah, di rumah, kadang-kadang di hotel. Saya paling takut kalau ada ngetok perempuan. Saya masih belum ada keberanian, atau masih belum bisa memastikan diri saya dengan keimanan saya akan menolak mentah-mentah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menolak Zulaikha. Kan gak punya kesempatan saja. Coba diberi kesempatan untuk melakukan seperti itu. Tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang tahu? Karena tidak punya kesempatan kita korupsi, akhirnya kita tidak pernah korupsi. Coba kalau seseorang diberikan kesempatan untuk yang seperti itu, tinggal tanda tangan, 1 miliar masuk dalam rekening. Selesai kan? Enggak punya kesempatan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang diberikan kesempatan beramal soleh itu nikmat terbesar dari Allah. Sebaliknya, seseorang dijauhkan, tidak diberi kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat terbesar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita tidak tahu. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Ya. Seseorang kadang-kadang karena harta menipu orang banyak. Karena diberikan kesempatan untuk itu. Jadi ini yang beliau sebut wa a'zamu busyrah hasilatul insan tawfiquhu lil iman wal amalis salih. Ya. Kabar gembira yang paling besar yang didapati oleh seorang manusia, Allah memberikan taufik untuk beriman dan beramal soleh. Contoh yang paling nyata Pak, kita, kapan kita punya deal sama Allah, perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala, saya menjadi seorang muslim, dari bapak yang muslim, dari kakek yang muslim, dari buyut yang muslim, kapan kita punya perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala? Dari sekian 6,5 miliar manusia yang ada 1,5 miliar manusia yang muslim saja. Sisanya kafir, Pak. Dari sekian 1,5 miliar itu adalah muslim kita ini. Kapan kita mendaftar sama Allah? Kapan kita bayar sama Allah? Ini kan murni mutlak taufik dari Allah. Ada orang yang mau masuk Islam, Pak. Dia debat dulu. Dia baca buku sana, baca buku sini dulu. Debat bertahun-tahun. Ya, tetapi kita subhanallah tanpa ada sama sekali seperti itu. Bapak ibu kita muslim, muslimah, nenek kakek kita muslim, muslimah, baik dari bapak, baik dari ibu, buyut-buyut kita muslim, muslimah. Ini kan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita bayar coba, Allah memberikannya. Nah, ini yang disebut dengan kabar gembira terbesar. Fadzalika awwalul basyarah wa asluha wa min ba'dihi al-bushra 'indal maut wa min ba'di al-wusul ila an-na'imil muqim nas'alullah an yaj'alana minhum. Kata beliau, kabar gembira bagi orang beriman itu ada 3. Catat ini, kabar gembira bagi orang beriman ada 3. Yang pertama tadi, kabar gembira bagi orang beriman yang pertama adalah dia diberikan taufik untuk beramal saleh. Ini kabar gembira. Yang kedua, diberikan kabar gembira ketika sedang sakaratul maut. Yang ketiga, diberikan kabar gembira dengan masuk sampai ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kabar gembira bagi orang beriman ada tiga. Kabar gembira diberikan taufik untuk beramal soleh. Ini yang pertama. Kabar gembira untuk diberikan taufik untuk beramal soleh. Yang kedua, kabar gembira ketika sakaratul maut. Kan tidak heran Pak, kalau orang lagi sakaratul maut, dia beriman, beramal soleh, kadang-kadang dia tersenyum, kadang-kadang dia seperti mengambil sesuatu, karena itu memang lagi datang malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Dan itu ayat di dalam surah Al-Ahqaf. Dan itu salah satu faedah orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran sebelum meninggal dia, saya pernah mendapati orang sebelum meninggal bertakbir. Allah. Ternyata amalannya adalah suka azan di masjid. Subhanallah. Diberikan kabar gembira sebelum meninggalnya. Yang ketiga kabar gembiranya, kabar gembira disampaikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang didapati oleh orang beriman. Kemudian beliau berdoa, nas'alullah an yaj'alana minhum. Semoga Allah menjadikan kita dari mereka. Amin. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-25 surat Al-Baqarah ayat 25. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Terkait dengan surah An-Nahl tadi dan juga hadis tadi bahwa kita harus seimbang ya amal dan ada cerita kan yang mengatakan dulu seorang pelacur masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Iya. Hadis riwayat Bukhari. Ini. Apakah ini murni karena dia kan pelacur itu? Apakah murni karena amal yang karena memberi air minum tadi atau rahmatnya Allah? Itu pertama. Yang kedua, Ustaz, ana mempunyai perasaan aja. Ini ada sedikit efek negatif dari kisah ini. Padahal kan Allah dalam Al-Quran setiap ada peristiwa itu mengandung hikmah. Yeah. Maksud ana efek negatif ini, seseorang bisa saja berpikir, wah nanti saja bertobat, seorang pelacur saja bisa masuk surga karena amal yang seperti itu. Terima kasih. Bagus. Antum tahu cerita yang beliau sebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, kana mar'atun baghiyun min baghaya bani Israel. Ada dulu seorang perempuan pekerja seks komersial, tukang zina, pelacur dari zaman Bani Israel. Marrat ala kalbin yutifu biraqiyah. Dia melewati seekor anjing yang sedang berputar-putar di sumur. Bapak tahu sumur ya? Gambaran sumurnya. Dia berputar-putar di sini anjing itu. Ini perempuan ini sini lewat. Ya, melihat anjing tersebut berputar-putar. Kenapa dia berputar-putar? Kehausan. Kalau dia dengan imajinasi dia bahwasanya kalau saya masuk, anjing tersebut masuk ke dalam sumur, maka dia akan apa? Dia akan tidak bisa keluar lagi, mati. Makanya dia hanya berputar-putar saja. Datanglah perempuan tadi dari Bani Israel. Ya. Kemudian dia melihat anjing tersebut, kasihan dia. Maka dia turun dan biasanya perempuan-perempuan seperti ini memakai high heel. Bimuqiha. Ya, dia pakai high heel. Berarti high heel itu adalah sebenarnya pakaian-pakaian wanita-wanita yang seperti itu. Karena kalau orang pakai high heel sebenarnya dia jalannya akan melenggak-lenggok. Dan secara kesehatan, secara syar'i tidak diperbolehkan. Tahu high heel Pak ya? Nang bauban-uban belum tahu kalau. High heel yang ininya panjang. Jadi kalau berjalan jadi berjungkit. Kesehatan tidak boleh, syar'i juga tidak boleh. Karena itu kebiasaan dari wanita-wanita pekerja seks komersial. Selesai? Sudah. Turunlah dia memakai high heel tersebut. kemudian dia tangga gayung dengan high heelnya, kemudian karena dia cuma punya dua tangan, dua kaki untuk turun dan naik, itu dia gigit. Dan itu disebutkan secara detail di dalam hadis riwayat Bukhari. Kenapa disebutkan secara detail? Artinya dia punya usaha untuk menolong seekor anjing. Seekor anjing tidak diharapkan terima kasihnya. Tidak diharapkan juga hadiah darinya. Ah, ini menunjukkan ikhlasnya. Ikhlas perempuan tadi. Dan juga terlihat zahir dari hadis tersebut bahwasanya ini terjadi tidak di hadapan khalayak ramai. Karena sumur-sumur biasanya pada tempat-tempat yang di pedalaman. Ya, tempat-tempat terpencil. Kalau seandainya dia berbuat itu untuk di hadapan khalayak ramai, mungkin berkurang keikhlasannya. Kemudian juga lihat dari usaha dia turun, membawa slop, membawa high heel, kemudian dia gigit high heel tersebut, baru dia minumkan kepada seekor anjing yang tidak diharapkan terima kasihnya, karena gak bisa berterima kasih seekor anjing. Yang kedua, anjing tersebut juga tidak bisa memberikan hadiah padanya. Karena musuh ikhlas itu dua, ingin mendapatkan terima kasih, ucapan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Ingin mendapatkan apa? Hadiah. Nah, disinilah disebutkan akhirnya kata Rasulullah SAW, faghafaralaha bihi. Maka Allah dengan amalan wanita ini akhirnya mengampuni dosanya. Nah, disinilah fungsinya niat. Abdullah bin Mubarak mengatakan, atau Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattani, yang penting salah satu ulama salaf, saya lupa nama beliau, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyatu. Berapa banyak amal remeh kecil dibesarkan oleh niat. Ya, mungkin kita cuma sedekah 100 rupiah, 500 rupiah. Tapi niat kita benar-benar luar biasa. Ikhlas karena Allah. Ini besar pahalanya. Nah, orang ini ya diambil istimbat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang ini zinanya diampuni oleh Allah akibat cuma sekali meminumkan anjing, memberi minum kepada anjing, bukan berkali-kali, karena ikhlasnya. Ya, bukan berarti setelah itu kita meremehkan dosa besar. Ya, karena wanita ini ada legalitas, dia diampuni, sedangkan kita tidak punya legalitas. Maka mungkin ada orang, ah kalau begitu kita berzina aja, nanti kita cari anjing kita. Bukan itu, ya. Beda antara orang seperti itu, sudah ada tahap remehan dosa, ya. Sedangkan wanita ini benar-benar dia diperkirakan ikhlasnya. Kenapa? Karena dia benar-benar menolong anjing tersebut, berusaha menolong seekor anjing yang tidak diharapkan terima kasih, tidak diharapkan penghargaan apa-apa, hadiah apa-apa. Dan juga salah satu indikasi dia ikhlas tersembunyi. Karena orang ikhlas itu pasti tersembunyi. Ya. Salah satu indikasinya dia ada tersembunyi, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini. Jadi kenapa dia diampuni, ya, diampuni sehingga tidak menjadi seseorang akhirnya meremehkan maksiat, karena ada ikhlasnya. Dan itu ikhlas berkaitan dengan apa? Niat. Berapa banyak amal kecil, amalan remeh yang dianggap tidak terlalu besar oleh sebagian manusia, akan tetapi dengan niat yang ikhlas bisa menjadi luar biasa. Kebalikannya, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ya, Berapa banyak amal besar keluar biaya luar biasa untuk bersedekah, ataupun banyak orang mengerjakan amal-amal besar, dilihat orang banyak, hasilnya banyak, tetapi niatnya salah, jadi kecil kadang-kadang. Bahkan mungkin seperti debu yang berterbangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, saya ingat sebuah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sebuah batu yang di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian pasir-pasir tersebut ya ditimpa oleh hujan, akhirnya yang ada menjadi batu tersebut putih bening. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 264. Dan khusus ini ayat tentang sedekah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina aman," wahai orang yang beriman, "la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan sifat al-man dan sifat al-adha. Sifat mengungkit-ungkit pemberian dan sifat al-adha itu memberi juga tapi ngoceh. Beri juga tapi gimana ya? Memberi tapi ngomel gitu, komentar. Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang ya yang memberikan nafkah, sedekah ria kepada manusia. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Kata Allah, "Famatsaluhu kamatsali shofwan." Perumpamaannya seperti perumpamaan batu besar, shofwan, alaihi turab, di atasnya ada pasir-pasir. Fa asabahu wabil, kemudian datang hujan. Ya, datang hujan. Fatarakahu solda, akhirnya hujan tersebut menghilangkan pasir tadi dan dibiarkan batu tersebut bersih, putih, bening. Amalnya enggak ada lagi. Nah, jadi kalau Bapak ingin riya dalam amal ibadah, ingat batu di atasnya pasir, diterpa hujan, kemudian hujan tersebut menghilangkan pasir, kemudian yang tersisa hanya batunya bersih, putih. Itu orang-orang yang riya dalam amal ibadahnya. Nah, seperti itu. Berapa banyak amalan besar dikecilkan oleh niat. Dikannya. Berapa banyak amalan kecil dibesarkan oleh niat. Wallahu a'lam. Nah. Ada 4 pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Terus tadi kata Ustaz ada cerita bahwa umat sebelum Nabi Muhammad meminta imbalan atas amal solehnya kepada Allah. Yang Anda tanya, apakah umat terdahulu itu sudah dihisab duluan sebelum kiamat sehingga sudah terlihat siksanya di neraka, begitu juga seperti Fir'aun, Qarun dan lain-lain? Mohon penjelasannya. Ya, saya jawab dulu yang pertama. Bukan berarti ketika kita menceritakan umat-umat terdahulu, tentang umat-umat terdahulu kemudian mereka ada di hisab, itu bukan berarti sudah dihisab umat-umat terdahulu, bukan. Karena seluruh hisab nanti terjadi pada hari kiamat. Tetapi yang dimaksud di situ adalah kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya umat-umat terdahulu nanti akan ada orang-orang yang seperti ini. Itu berarti kabar ya yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang kedua, Ustaz, apa hukumnya orang yang melihat pertandingan tinju? Bukankah itu olahraga yang sama dengan seperti mengadu ayam? Jadi apakah pemain serta penyelenggara dan penontonnya berdosa juga? Ya, pertama, ya, perhatikan baik-baik. Salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga akal dan menjaga tubuh. Apa saja yang merusak akal dan merusak tubuh, meskipun kita tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya, pasti haram dalam Al-Quran. Pasti haram dalam Islam. Ya, apa saja yang merusak Al-Quran dan merusak akal dan merusak tubuh. Khamr misalkan, merusak apa? Akal. Makanya diharamkan. Karena itu tujuan syariat. Judi merusak apa? Harta. Jadi dalam Islam aja ada disebut dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Yaitu hal-hal yang dituju oleh syariat untuk sebuah kepentingan manusia. Seperti Islam menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, ya, menjaga harga diri, menjaga anggota tubuh. Ini tujuan syariat Islam yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, lima hal yang sangat urgen yang sangat dijaga dalam Islam. Apa saja yang merusak lima hal ini pasti diharamkan oleh Islam. Judi diharamkan. Kenapa? Karena merusak harta. Nah, termasuk di dalamnya olahraga tinju. Olahraga asal hukumnya mubah. Apa saja kita boleh berolahraga. Tetapi ketika merusak anggota tubuh, merusak akal, maka ini diharamkan dalam Islam. Dan kalau sudah diharamkan, tidak boleh kita saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Adapun untuk yang menontonnya, maka masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Tidak ada manfaat. Lebih baik dia berzikir, atau berdoa, atau bekerja, ya, itu lebih bermanfaat darinya. Ya wallahu a'lam. Nah. Ustaz, apakah kalau orang dalam kuburnya mendapat siksa kubur, apakah itu salah satu tanda pasti calon penghuni neraka? Dan tolong sebutkan contoh zikir bagaimanakah yang ada batasan bilangannya. Iya. Perhatikan baik-baik. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa orang yang disiksa di dalam kubur maka pasti dia akan disiksa di neraka. Itu pasti. Karena itu sudah tanda dia, tanda awal. Ketika dia sudah tidak bisa jawab pertanyaan malaikat, dia hanya bisa menjawab ha ha, akhirnya malaikat memukulnya di antara dua telinganya. Coba di sini Pak, dipukul di antara dua telinga, luar biasa, subhanallah. Jangan pernah remehkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dipukul di antara dua telinganya sampai kepalanya pecah, kemudian kuburannya disebutkan dalam hadis tersebut, kuburannya disempitkan sampai tulang belulangnya menyatu menjadi satu. Kemudian setelah itu dibukakan pintu, salah satu pintu surga, pintu neraka untuknya, maka bau busuk yang sangat busuk tersebut masuk ke dalam kuburannya menemaninya setiap saat. Kemudian maka setelah itu dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimisa, wahai Rabbku, jangan engkau dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini tak ada siksa yang lebih berat lagi. Ya, itu dalilnya. Dalil yang lain yang disebutkan tentang siksa Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat Ghafir ayat 46, surat Al-Mu'min ayat 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'aun ashadda al-'adzab." Api akan dinyalakan untuk Fir'aun pada waktu pagi dan pada waktu sore. Pada hari dibangkitkan kiamat, maka masukkan Fir'aun dan pengikutnya kepada siksa yang lebih pedih. Para ulama mengatakan ayat ini, surat Ghafir ayat 46, menunjukkan dalil adanya siksa kubur. Api yang dinyalakan pagi dan sore itu adalah ketika di dalam kubur. Di dalam kubur, kemudian ketika hari kiamat dimasukkan dia kepada siksa yang lebih pedih. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang disiksa di kubur pasti dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertanda awal. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazil min manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan kehidupan akhirat. Maka disitulah para ulama kadang-kadang menyebutkan amalan-amalan penyelamat siksa kubur, amalan-amalan agar orang tidak disiksa kubur. Salah satu amalannya apa? Hah? Membaca surat apa? Al-Mulk. Dihafal itu surat Al-Mulk. Ya, agar kita dilepaskan dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Jangankan disiksa, difitnah saja tidak. Tidak. Fitnah itu apa? Ditanya. Ditanya aja enggak? Karena dari pertanyaan itu orang akan mendapat siksa atau nikmat. Dari pertanyaan itu orang akan mendapat siksa kalau tidak bisa jawab. Nah sekarang difitnah, ditanya saja tidak. Bagaimana mendapatkan siksa? Nah ini keutamaan membaca surat Al-Mulk. Ya. Wallahu a'lam. Nah, zikir yang dibatasi contohnya zikir setelah sholat, jumlah bilangannya 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya. Kemudian zikir pagi dan sore membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, membacanya sebanyak 100 kali. Kalau seandainya agak malas membacanya 10 kali. Kalau seandainya malas sekali minimal sekali. Ini bacaan-bacaan zikir yang dibatasi jumlah bilangannya. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, apakah boleh setiap mau melakukan sesuatu cuma membaca bismillah seperti keluar masuk WC, buka pasang baju dan ya, hal-hal semisalnya? Iya. Untuk membaca bismillah maka dianjurkan seseorang setiap kali mengamalkan sesuatu. Misalkan ingin keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ingin naik ke atas kendaraan mengucapkan bismillah. Ya, ingin memakai baju bismillah. Tapi ada bacaan-bacaan khusus, tapi pada kesimpulannya hampir semua amalan yang dimulai itu diucapkan bismillah. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, silakan satu lagi. Pakai itu menjawab amin. Makmum itu kan rukun katanya tadi. Kalau ya, ditinggalkan itu salatnya batal. Iya. Nah, itu yang saya pernah dengar. Dan pertanyaan saya, bagaimana kalau orang yang datang masuk ruku, berarti kan dia tidak menyebut amin. Iya. Iya, bagus Pak. Kalau surat Al-Fatihah orang yang tidak membacanya maka batal sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Benar, ya. Nah, tetapi ada pengecualian dan pengkhususan pengecualian tersebut untuk orang-orang yang masbuk. Bahwasanya mereka ketika masbuk diperbolehkan untuk langsung ketika dia mendapati imamnya ruku maka dia langsung takbiratul ihram kemudian takbir untuk ruku, boleh. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadakumul masjida fa yaf'al mithla ma fa'ala al-imam, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka hendaklah dia mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh imam. Imam ruku maka kita juga ikut ruku, ya. Maka dan tetap dihitung itu sebagai satu rakaat. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man adraka rakaatan minas salah faqad adraka salah. Barang siapa yang mendapati satu ruku dari sholat maka dia mendapati satu rakaat tersebut pada sholat itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang makmum mendapati imam sedang ruku, maka dia langsung takbiratul ihram sebagai pembuka sholat, dan itu hukumnya rukun, baru setelah itu takbir perpindahan untuk ruku. Tanpa membaca surat Al-Fatihah, dinyatakan sholatnya sah. Oh, kalau dia tidak, makmumnya tidak menjawab amin, maka tidak mengapa. Hukum ucapan amin itu hanya sunnah, bukan wajib. Saya tidak tahu kalau seandainya rukun. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa idza ammanu fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Mungkin dari situ sebagian orang mengatakan dia rukun, tetapi hukumnya wallahu alam dia bukan rukun. Ya. Dia hanya sebagai kesunahan saja. Wallahu alam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.